Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim alaihi ma rahmatullah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa karena hal yang besar. Artinya, sebab keduanya disiksa adalah perkara yang mudah dan tidak berat untuk ditinggalkan. Sebab keduanya disiksa adalah perkara yang yasir, perkara yang remeh, perkara yang kecil, yang seseorang tidak berat untuk meninggalkannya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satunya, dia disiksa karena la yastatir minal baul, ay la yattaqi minal baul, tidak menjaga dirinya dari percikan air kencing. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Dan adapun orang yang kedua, dia disiksa karena melakukan namimah. Apa itu namimah? Namimah itu naqlul kalam bainan nas mimma yusabbibul ifsada bainahum ghaliban. Namimah itu adalah menukil ucapan di tengah-tengah manusia, ya, yang penukilan seperti ini akan menyebabkan kerusakan dan permusuhan di antara mereka. Menukil ucapan di tengah-tengah manusia, ya, yang menyebabkan kerusakan dan permusuhan di antara manusia. Ini orang yang kedua, karena dia melakukan namimah. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha faghoroza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau mengambil jaridah, rotbah, ya, pelepah yang masih basah, ya, yang belum kering, ya. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua. Kemudian beliau menancapkan, ya, satu pelepah pada setiap kuburnya, yaitu pada setiap salah satu dari kedua kuburan tadi, ya, masing-masing ditancapkan satu pelepah atau satu potongan pelepah yang masih basah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini dapat meringankan siksa keduanya, ya, selama batang pelepah ini belum kering. Nah. Al-hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Artinya beliau mendapatkan wahyu, ya, diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril bahwasannya kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dan manusia dan jin, ya, dia tidak akan dapat mendengar suara jeritan orang yang sedang disiksa di alam kubur. Adapun makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, binatang, hewan, nah, mereka dapat mendengar jeritan atau suara jeritan orang yang sedang disiksa di kubur. Nah, adapun jin dan manusia tidak dapat mendengar. Nah, tentu di situ ada hikmah yang besar, ya. Nah, ketika jin dan manusia tidak dapat mendengar jeritan siksa orang yang sedang disiksa di alam kubur. Agar benar-benar diketahui siapa yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Agar diketahui, agar supaya diketahui siapa yang benar-benar jujur mempersiapkan diri ya, untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya. Nah, betapa banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Siapa yang dia tahu ya, bahwasannya kehidupan dunia ini sementara, tahu dunia ini fana, setelah itu dia akan berpindah ke kehidupan yang lain dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya semasa hidupnya. Akan tetapi dia tidak mempersiapkan diri ya, untuk menghadapi itu semua. Masih lalai ya, masih santai. Masih tertipu dengan gemerlap dan mewahnya dunia. Padahal dia tahu ya, dunia ini akan ditinggalkan. Nah, berapa banyak orang yang tidak mengambil pelajaran ya, dari keadaan dan pemandangan yang dia lihat. Keadaan ketika saudaranya meninggal dunia, sehingga kita mengurusi jenazahnya sampai dikuburkan. Kadang tidak mengambil pelajaran ya, bahwasannya kita pun akan menyusul dia. Sehingga kemudian dia berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Karena kematian datangnya tiba-tiba ya. Kita tidak tahu kapan. Ya, malam ini, besok, lusa, gak tahu. Maka orang yang berakal, yang menggunakan akalnya adalah yang dia mempersiapkan diri dari sedini mungkin, ya, dari sekarang, ya, untuk menghadapi kehidupan setelahnya, ya, setelah dunia ini. Kadang kita melewati kuburan, ya, lewat. Akan tetapi kadang tidak menjadi pelajaran ya. Padahal kuburan ini mengingatkan kita bahwasanya kita suatu saat nanti akan dikubur. Nah, tapi kadang hanya sekedar pemandangan begitu saja tanpa ada pelajaran padanya ya. Nah, maka hendaklah kita dapat mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan yang seperti ini. Kita yakin ada kehidupan setelah dunia ini. Kehidupan alam kubur, kehidupan akhirat. Dan awal akhirat adalah alam kubur. Yang dimana manusia akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Ya. Telah habis waktu beramal, ya. Telah habis waktu ibadah. Ya. Jika seseorang telah meninggal dunia, setelah itu dia hanya dapat menerima balasan amalan yang dia perbuat ketika di dunia. Ya. Ketika baik amalannya, maka balasannya baik. Ketika jelek perbuatannya, maka balasannya jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang kedua penghuni kubur ini sedang disiksa di azab. Ini dalil yang kuat bahwasannya ada azab kubur, ada siksa kubur. Ya. Jangan terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Ya. Baik Mu'tazilah yang dulu atau Mu'tazilah yang sekarang yang memakai gaya baru. Ya. Lebih modern, namun akidahnya tetap Mu'tazilah, ya, mengingkari hadis-hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis-hadis yang datangnya hanya dari jalan 1-2 sahabat. Ya. Mereka mengingkari hadis-hadis ahad dalam pembahasan akidah. Ya. Termasuk sisa kubur, mereka katakan, nah, ya, hadisnya nggak bisa diterima karena datang dari 1-2 sahabat saja. Ya. Mereka mau menerima hadis tentang akidah kalau hadis tersebut mutawatir, yaitu diriwayatkan dari 20 sahabat lebih. Ya. Ini hadis mutawatir, hadis yang perawi sahabatnya itu 20 orang lebih. Ya. Mutawatir, banyak sahabat yang meriwayatkan, baru percaya. Ya. Padahal kullus sahabati udul, semua para sahabat adil walaupun satu orang. Yang meriwayatkan, wajib bagi kita untuk menerimanya. Baik dalam masalah akidah, muamalah atau yang lainnya. Wajib bagi kita untuk menerima apa yang datang dari para sahabat, walaupun hanya satu orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya. Karena semua sahabat adil, terpercaya. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya azab kubur, adanya siksa kubur. Ya. Dalilnya banyak diantaranya ini. Innahuma la yu'adzaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar, yaitu. Artinya sebab keduanya disiksa adalah perkara yang kecil yang tidak berat untuk meninggalkannya. Nah. Apa sebabnya? Orang yang pertama, sebab dia disiksa di alam kuburnya karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya. Kencing sembarangan, ya. Tidak menjaga diri, yaitu tubuhnya, badannya dari percikan air kencing, ya. Kemudian air kencing itu memerciki dirinya dan dia tidak membersihkannya, ya. Nah, sehingga badannya bernajis. Nah, yang kalau dia sholat nggak sah sholatnya, ya, karena bernajis badannya. Nah, dan syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Ya. Apalagi yang dia buang hajat kemudian tidak istinja atau tidak istijmar, bahasa kita nggak cebok. Ya. Ini lebih parah lagi. Nah, terancam dengan siksa kubur, ya, yang buang hajat kemudian tidak istinja atau tidak istijmar. Nah. Sebagian orang demikian, ya, BAK, buang air kecil sembarangan. Nah. Kadang dia tidak istinja atau tidak istijmar, ya, atau dia sembarangan tidak memperhatikan arah angin. Dia sudah tahu arah angin ke dirinya, ya, tetapi dia melawan arah angin tersebut sehingga air kencingnya menyirami atau mengenai badannya. Ya. Kemudian dia tidak membersihkan najis yang menempel pada badannya tersebut. Nah. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati, ya, ketika buang hajat. Nah, ketika di tempat yang terbuka kita buang hajatnya, ada adab-adabnya, ya. Nah, menjauh dari pandangan manusia, ya. Kemudian tidak mengangkat atau membuka baju atau celananya kecuali setelah mendekat ke tanah. Ini kalau buang hajat di tempat terbuka, di padang pasir misalkan, menjauh, ya. Kemudian memperhatikan arah angin. Nah, jangan sampai angin tersebut menjadikan sebab air kencing mengenai tubuh kita. Jika seseorang buang hajat kemudian tidak ada air untuk digunakan beristinja, maka boleh beristijmar. Ya. Boleh dengan batu. Minimal 3 batu. boleh dengan tisu, ya. Nah, istijmar, dan itu sudah sah, ya. Cara toharoh yang syar'i. Nah, jangan sampai tidak ada air kemudian dia tidak cebok atau tidak istijmar. Hal-hal seperti ini yang seorang mukmin dengan mudah bisa meninggalkan perbuatan ini, ya, akan tetapi dia tidak meninggalkannya, ya, maka akan menjadi malapetaka baginya, yaitu siksa kubur. Nah, menjadi sebab, ya, dia disiksa di alam kubur. Mudah bagi seseorang untuk istinja atau istijmar atau memperhatikan agar naam badannya tidak terkenai najis air kencingnya, ya. Mudah bagi dia untuk berhati-hati, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui adab buang hajat, ya. Adab buang hajat penting. Nah, kalau kita enggak tahu bisa jadi sebab naam datangnya siksa kubur, ya. Waliyadu billah. Nah. Islam agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian, ya. Nah. Sehingga ada adab-adab dalam buang hajat. Ini yang pertama. Orang yang pertama dia disiksa karena apa? Tidak menjaga diri dari air kencingnya. Maka lebih parah lagi yang mereka tidak istinja, ya, atau tidak istijmar setelah buang hajat. Kemudian, adapun orang yang kedua, dia disiksa di alam kubur karena sebab melakukan namimah, ya. Menukil ucapan di tengah-tengah manusia. Dia katakan kepada si Fulan, dia katakan kepada si Alan, nah, untuk apa? Untuk merusak hubungan mereka. Maka ini adalah namimah yang diharamkan, ya, yang menjadi sebab pelakunya mendapat siksa kubur, ya. Maka hati-hati dalam menukil ucapan, hati-hati dalam berbicara, ya. Berbicara kepada si Fulan demikian, berbicara kepada si Alan demikian, kemudian terjadilah permusuhan antar keduanya. Iya, nah, kalau hanya dua orang yang bermusuhan, kalau dua kampung, ya, bisa apa? Bisa jadi, nah, perang antar kampung, ya, kerusuhan. Ya. Waliyadu billah. Sehingga hukuman untuk orang yang melakukan namimah, ya, berat. Dia akan mendapatkan siksa kubur. Waliyadu billah. Nah. Maka yang wajib bagi kita adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, berhati-hati dalam berbicara. Termasuk menjaga lisan adalah menjaga, nah, hal-hal yang kita tulis, ya. Nah. Baik. Karena tulisan kita mewakili lisan kita, ya. Hukumnya sama. Nah, maka hati-hati dari menyebarkan nukilan-nukilan yang dapat menyebabkan apa? Ifsad, kerusakan, dan dapat menyebabkan, nah, perpecahan. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah yang masih basah kemudian ditancapkan ke masing-masing kuburan tersebut. Ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak boleh diikuti oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kekhususan bagi Nabi, beliau dapat mengetahui keadaan dua orang tersebut sedang diazab. Nah, maka demikian pula ini adalah kekhususan Nabi untuk menancapkan pelepah yang basah tadi, yang mudah-mudahan akan menjadi sebab diringankan azab keduanya selama pelepah tersebut masih basah, ya, belum kering. Ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Di antaranya sudah disebutkan tadi. Di antaranya lagi, al-'asi yu'adzabu fi qabrihi idza arada Allahu dzalik. Seorang yang bermaksiat, dia akan diazab di kuburannya apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki. Maka hendaklah kita menjaga diri-diri kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, karena ini sebab, ya, sebab siksa kubur. Waliyadzubillah. Yang kedua, arsyadar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ila al-ibti'ad amma yadurrul muslim fi akhiratihi wal qabru awwalu manazilil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dalam hadis ini agar kita menjauh dari perkara-perkara yang membahayakan kita sebagai seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam hadis ini untuk menjauh dari perkara-perkara yang bisa membahayakan seorang muslim di akhiratnya. Dan kuburan adalah awal, ya, awal manazilul akhirah, ya. Awal alam akhirat adalah kuburan. Kemudian faedah yang ketiga, hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa syafaqatihi alaihim. Hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa syafaqatuhu alaihim. Bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan kasih sayang beliau yang mendalam terhadap umatnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melakukan sebab yang dapat, ya, meringankan azab kedua orang tadi. Nah, ini beliau lakukan. Mudah-mudahan, ya, hal ini akan meringankan na'am siksa keduanya selama kedua pelepah ini masih basah, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya yang ketika itu bersama beliau tentang sebab keduanya disiksa. Ini juga menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau memberitahu, ini sebab disiksa ini karena sebabnya ini, karena sebabnya ini. Agar supaya sebab-sebab tersebut ditinggalkan. Dijauhi, ya. Kemudian faedah berikutnya, wad'ul jaridati 'alal qabri fi'lun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fihi ahadun min ummatihi. Meletakkan pelepah yang basah di kuburan atau menancapkan batang yang masih basah di kuburan itu adalah perbuatan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diikuti oleh seorang pun dari umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Di antaranya kekhususan itu adalah ini. Kama annahu ikhtassa sallallahu alaihi wasallam bi ma'rifati hali hadainir rajulain. Sebagaimana beliau dikhususkan untuk mengetahui keadaan kedua orang ini yang sedang disiksa di alam kubur. Wa masairun nasifa wa amma sa'irun nasi fa innahum yattajihuna ilallahi biddu'a ilal mauta. Terus bagaimana kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya na'am bisa menjadi sebab diringankan azab siksa kubur saudaranya? Wa amma sa'irun nas, adapun manusia yang lain, atau seluruh manusia, hendaklah mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mendoakan kebaikan untuk mauta, untuk mayit, mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, memohonkan ampun, memohonkan rahmat, ini yang bisa dilakukan oleh manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menancapkan batang pohon atau batang pelepah, kurma, itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, maka dengan doa, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat untuk mayit, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah berikutnya, minal adabil wajibati fi qada'il hajati al-ihtiraz min wusulin najasati ilal muslim athna atabawulih. Di antara adab-adab yang wajib ketika buang hajat adalah berhati-hati dari terkena najis ke badan seorang muslim ketika dia buang hajat. Berhati-hati dari percikan air najis ketika buang hajat. Jika terkena, kakinya misalkan terkena percikan air kencing, maka dibersihkan, disucikan dengan air, jangan dibiarkan. Faedah berikutnya, minat tanazzuhi anin najasati alistinja awil istijmar ba'da qada'il hajah. Di antara bentuk bersuci dari najis adalah melakukan istinja atau istijmar. Istinja itu bersuci dengan air, sedangkan istijmar itu bersuci dengan batu atau tisu dan selainnya. Di antara bentuk bersuci dari najis adalah melakukan istinja atau istijmar setelah buang hajat. Faedah berikutnya, an-namimatu min kaba'ir dzunub fayajibu an yabta'ida anhum al-muslim wa an yahdhar minha. Namimah termasuk dosa-dosa besar, maka wajib untuk menjauh dari dosa-dosa tersebut. Wajib bagi seorang muslim untuk menjauh dari perbuatan namimah dan berhati-hati darinya, karena namimah ini dosa besar. Apa itu dosa besar? Al-kaba'iru ma tawa'ada 'alaihi syar'u bil'anin aw ghadabin aw rattaba 'alaihi haddan fid dunya. Dosa besar adalah dosa yang syariat mengancam pelakunya dengan laknat atau dengan murka, murka Allah, atau dengan azab, siksa, atau dosa yang mengakibatkan turunnya hukuman had atau datangnya hukuman had di dunia. Jika suatu perbuatan dosa ada ancaman laknat bagi pelakunya, maka itu dosa besar. Atau ada ancaman murka Allah, maka itu dosa besar. Atau ada ancaman siksa kubur, maka itu dosa besar. Atau ada ancaman siksa neraka, maka itu dosa besar. Atau dosa tersebut mengakibatkan adanya hukuman had di dunia, seperti mencuri, berzina, minum khamr dan seterusnya, ada hukuman hadnya, maka itu dosa besar. Nah, ini definisi dosa besar. Dan kedua dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar, karena ada ancaman siksa kubur. padanya. Kemudian faedah berikutnya, sahibul qabril awal kanat ma'siyatuhu fi'lan khasun bihi, wa thani kanat ma'siyatuhu fi'lan muta'addin li ghairi. Penghuni kubur pertama, kemaksiatannya itu adalah perbuatan dosa yang khusus bagi dia, artinya tidak mengaitkan orang lain. Karena dosanya adalah tidak menjaga diri dari najis. Ini perbuatan yang khusus bagi dia. Sedangkan penghuni kubur yang kedua, kemaksiatannya itu adalah apa? Dosa yang berkaitan dengan orang lain. Yaitu dia menyebabkan orang lain bermusuhan. Itu dosa namimah. Dosanya berkaitan dengan orang lain. Faedah yang terakhir, yambagi lil muslim kama yahris ala taharati badanihi an yahrisu ala taharati qalbih. Seyoginya bagi seorang muslim, sebagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menjaga kesucian badannya, maka dia pun bersungguh-sungguh untuk menjaga kesucian hatinya. Sebagaimana seseorang bersungguh-sungguh untuk menjaga kesucian badannya dari najis, maka dia pun bersungguh-sungguh untuk menjaga kesucian hatinya dari sifat-sifat yang mengotori hatinya. Sifat dengki, hasad, sombong, angkuh dan seterusnya dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Wa kama yabta'id 'anin najasatil hissiyah an yabta'ida 'anin najasatil ma'nawiyah. Maka demikian juga seorang muslim seyogianya, dia menjauh, sebagaimana dia menjauh dari najis yang terlihat, maka dia juga hendaknya menjauh dari najis yang ma'nawiyah, najis yang ma'nawi. Menjauh dari kesyirikan, menjauh dari kebid'ahan, menjauh dari kemaksiatan dan yang lainnya. Baik, selesai dari penjelasan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tentang sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur. Di antara sebab seorang disiksa di alam kubur adalah ini. Karena tidak menjaga diri dari terkena najis, dan karena melakukan namimah. Taib, semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari dua perbuatan yang tercela tersebut. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Satu hadis, mudah-mudahan bermanfaat, bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.